atau memberi motivasi kepada umatnya supaya mempertahankan, supaya menjaga persahabatan tersebut, ukhuwah tersebut, persaudaraan tersebut. Bahkan saking mulianya, saking menjunjung tingginya nilai persahabatan, Rasulullah SAW menyatakan, inna abaral bir, sungguh di antara kebaikan yang paling baik, kata Rasulullah SAW, man yasilla wudda abi, orang yang menyambung persahabatan abi, orang tuanya. Orang yang menyambung persahabatan orang tuanya, ini dikatakan dia telah mengerjakan abrul bir, kebaikan yang paling baik. Bayangkan barakallahu fikum. Terkata apa saja kita cuek, malas untuk apa? Silaturahmi, untuk menjaga ukhuwah tersebut. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, inna abrul bir, sungguh dari kebaikan yang paling baik adalah ayyasillar rajulu wudda abi, seseorang yang menyambung persahabatan kedua orang tuanya ataupun orang tuanya. Orang tuanya bersahabat dengan si A, kemudian apa? Qadarullah orang tuanya meninggal, maka sang putra, sang anak, dia bersiarah, berkunjung kepada ataupun ke rumah kawan orang tuanya. Ini barakallahu fikum, terlihat sepele, tapi itu kata Rasulullah SAW, abarrul bir, sungguh kebaikan yang paling baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adabul Mufrad. Hadis ini memberi motivasi kepada kita supaya betul-betul menjaga persahabatan ini, persahabatan yang kita jalin sesama teman kita, ukhuwah yang kita jalin sama kaum muslimin, sama manhaj, satu di atas akidah, bersahabat di atas manhaj, maka hendaknya jaga baik-baik persahabatan tersebut, jaga baik-baik persaudaraan tersebut. Jangan sampai kita itu termasuk dari orang-orang yang menyepelekan permasalahan ini. Jangan sampai kita itu adalah termasuk dari orang-orang yang mudah untuk memutus tali persahabatan. Jangan sampai demikian. Karena agama Islam ini betul-betul sangat menjunjung tinggi nilai persahabatan. Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya betul-betul memberi motivasi kepada kita supaya kita terus-menerus menjaga persahabatan tersebut. Banyak hal, banyak amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang amalan ini adalah amalan memperkuat, mempererat tali persahabatan. Di antara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita mengerjakannya, supaya persahabatan kita lebih baik, yaitu asyukru, berterima kasih terhadap kawan, memiliki perasaan selalu bersyukur terhadap saudaranya, berterima kasih terhadap kawan-kawannya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, la yashkurullah man la yashkurunas, sungguh orang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bila mana dia tidak bisa bersyukur terhadap manusia. Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nihaya, beliau menjelaskan di antara makna-makna dari lafadz hadis ini. Perhatikan lafadznya, la yashkurullah man la yashkurunas, orang tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah bila mana dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Apa makna dari kalimat ini? Yang pertama maknanya, ma'nahu anna man kana adatuhu kufran nikmatillah, maknanya orang yang tabiatnya itu tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah, selalu mengkufuri nikmat Allah, taib, atau anna man kana adatuhu, orang yang kebiasaannya itu mengkufuri nikmat manusia, bukan nikmat Allah, orang yang kebiasaannya itu mengkufuri, tidak bisa berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh saudara-saudaranya. Watarku syurkihi lahum, watarku syukrihi lahum, dia tidak bisa berterima kasih kepada saudaranya. Maka kana min adatihi, sungguh dari kebiasaan dia adalah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Setiap insan, setiap kita dalam melewati hari-hari ini pasti tidak akan terlepas dari kebaikan saudara kita. Kita bersahabat, kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, pasti ada orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Apa kita itu orang yang sehat atau orang yang sakit? Entahkah kita itu orang yang kaya atau orang miskin? Pasti ada kebaikan yang kita dapatkan dari saudara kita. Maka bila mana kita tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada saudara kita, kepada sahabat kita, bahkan kita mengkufurinya, mengingkarinya, maka kebiasaan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terbiasa tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya barakallahu fikum, bahwa kita betul-betul diperintah untuk berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah berbuat baik kepada kita, kepada teman-teman kita yang selalu berbuat baik kepada kita. Kemudian makna yang kedua, Inna Allah Ta'ala la yaqbalu syukra al-'abdi 'ala ihsanihi. Inna Allah Ta'ala la yaqbalu syukra al-'abdi 'ala ihsanihi ilaih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima rasa syukur hamba atas kebaikan yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kana al-'abdu la yashkuru, bila mana sang hamba tadi tidak bisa bersyukur atas kebaikan saudaranya yang telah diberikan kepadanya. Allah tidak akan menerima rasa syukur kita bila mana kita tidak bersyukur kepada kawan kita. Pencipta kita tidak akan menerima rasa syukur kita. Syukur itu kan ibadah. Tidak akan menerima hal tadi bila mana ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita, dari sesama muslim, sesama manusia, bila mana kita tidak bisa apa? Berterima kasih terhadap mereka. Ini bahayanya tidak mau berterima kasih terhadap saudara-saudara, tidak mau berterima kasih terhadap orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Imbasnya yang pertama, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syukur dia. Yang kedua, persahabatan yang sebelumnya begitu erat, kemudian apa? Lambat laun akan merenggang karena satu permasalahan, yaitu tidak maunya bersyukur atas kebaikan yang selalu diberikan oleh saudara-saudaranya, atas kebaikan yang selalu dicurahkan oleh kawan-kawannya. Ini barakallahu fikum. Kemudian makna yang ketiga, anna man la yashkurun nasa kana kaman la yashkurullah wa in syakaruhu. Sungguh orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bisa berterima kasih kepada manusia, itu seperti halnya orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Wa in syakaruhu, walaupun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba bersyukur kepada Allah atas anugerah, atas nikmat yang selalu dan selalu dianugerahkan, yang selalu dia terima. Tapi ketika dia tidak bersyukur kepada manusia, maka apa? Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, kepada manusia, maka dia itu seperti orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Walaupun kenyataannya, realnya dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah, tetapi seperti orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak barakallahu fikum anugerah serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus anugerahkan kepada kita. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, berapa banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Entah itu kenikmatan yang kita sadari kita itu adalah sebuah kenikmatan, atau kenikmatan yang kita tidak mengetahui itu adalah sebuah kenikmatan. Dan bentuk rasa syukur kepada saudara kita, rasa syukur kepada karib kerabat, kepada sahabat-sahabat kita, Rasulullah SAW mengajarkan, yaitu fakafiu, membalas budilah kebaikan tersebut. Ada orang berbuat baik kepada kita, maka balas kebaikan itu. Maka balas kebaikan itu. Beliau alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, alaihi salatu wassalam mengatakan, man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi bihi fa in lam yastati falyadhkurhu. Orang yang pernah diberi kebaikan oleh saudaranya, falyukafi bihi, maka penuhilah kebaikan tersebut, artinya balaslah kebaikan itu. Bila tidak memiliki kemampuan untuk membalas, maka apa? Falyadhkurhu. Dalam satu riwayat, kalimat falyadhkurhu maksudnya adalah fa in lam yastati falyad'u lahu. Kalau kita enggak bisa membalas kebaikan saudara kita, maka apa? Doakan dia. Doakan dia. Dalam hadis sahabat Usamah radhiyallahu taala anhu lebih memperjelas lagi. Man sunniya ilaihi ma'rufun faqala li ahi faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira. Bila mana ada orang diberi kebaikan oleh saudaranya, maka hendaknya dia berkata kepada orang yang berbuat baik tadi, jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dirimu dengan kebaikan. Ini adalah apa? Bentuk balas budi. Ini adalah apa? Bentuk rasa syukur terhadap saudara-saudara kita yang telah berbuat baik kepada kita. Betul-betul dianjurkan barakallahu fikum. Betul-betul ditekankan dan diperintahkan untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah berbuat baik kepada kita. Ini semua diantaranya adalah dalam rangka menjaga ukhuwah, menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, karena agama Islam betul-betul menjunjung tinggi nilai persahabatan. Jangan pernah engkau meremehkan persahabatan tersebut. Taib. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan dalam sebuah lafaz ataupun dalam sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man la yashkur qalila lam yashkur katsira. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan kebaikan yang kecil, maka pasti dia tidak bisa bersyukur dengan kebaikan yang besar. Maka pasti dia tidak bisa bersyukur dengan kebaikan yang besar. Bayangkan barakallahu fikum. Kebaikan manusia dengan kebaikan Allah kan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Manusia memberikan kebaikan kepada kita syai'un qalil, sesuatu yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Nah, bila mana seorang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada saudaranya yang telah memberi kebaikan yang sangat kecil dibanding dengan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka pasti dia tidak bisa bersyukur atas kenikmatan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Dalam sebuah hadis juga datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yang menyebabkan renggangnya persahabatan, yang menyebabkan renggangnya ukhuwah, persaudaraan, ini adalah ketika hamba tidak mau bersyukur. Bahkan tidak mau bersyukur ini sebagai sebab dia terlempar ke dalam neraka jahanam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ya ma'asyaron nisa tasoddaqna, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah. Wa'aktirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna akhra ahli nar, sungguh aku melihat kebanyakan dari kaum wanita itu adalah penduduk neraka jahanam. Kebanyakan dari penduduk neraka jahanam adalah apa? Kaum wanita. Apa sebab mereka atau kaum wanita itu lebih banyak masuk ke dalam neraka jahanam daripada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah mereka lebih banyak dari kaum laki-laki, bukan. Tapi karena mereka memiliki sifat, atau mereka memiliki dua sifat yang sangat tercela, dan mereka memiliki dua sifat yang menyebabkan hubungan rumah tangga itu menjadi hancur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat tadi adalah tukthirna al-la'n. Sifatnya atau sering lang. Dan yang kedua, watakunna al-asir. Tidak bisa berterima kasih atas kebaikan suaminya. Bukankah barakallahu fikum terjadinya perceraian itu dikarenakan tidak puasnya? Di antaranya adalah tidak puasnya seorang wanita atas kebaikan-kebaikan suaminya. Kalau seandainya dia bersyukur dan dia merasa puas dengan kebaikan suaminya, pasti tidak ada perceraian. Tapi perceraian itu terjadi, hancurnya persahabatan itu terjadi, hancurnya uhuwah itu dikarenakan apa? Takfurnal asir. Kebanyakan dari mereka tidak bisa berterima kasih. Kebanyakan dari mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang suaminya telah berikan. Ini barakallahu fikum. Sisi pendalilannya adalah bahwa takfurnal asyir. Kalau kita ketika bersahabat senang mengatakan, lah kamu enggak pernah berbuat baik kepada aku, lah kamu seperti ini, kamu seperti ini, tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang teman kita telah berikan kepada kita, maka pasti dan pasti persahabatan yang tadinya erat kemudian apa? Lambat laun akan pecah dan lambat laun akan sirna. Sudah tidak ada persahabatan lagi. Sudah tidak ada ukhuwah lagi. Disebabkan tidak puasnya, disebabkan tidak bisa berterima kasihnya orang tadi terhadap sahabat-sahabatnya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu barakallahu fikum, jadilah hamba yang bersyukur. Dengan rasa syukur tadi, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut, dan dengan rasa syukur tadi akan baik dan terus baik persahabatan yang kita miliki ataupun persahabatan yang kita jalin ini. Kemudian barakallahu fikum, di antara sebab yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam untuk kita kerjakan supaya ukhuwah persahabatan kita terus langgeng, terus terjalin, yaitu berbagi, saling memberi hadiah. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, tahadu tahabu, berbagilah maka kalian akan bersahabat. Berbagilah maka kalian akan saling mencintai, akan bersahabat. Kalau kita mau berbagi dengan saudara kita, maka pasti kita akan mendapatkan kawan baru. Enggak pernah kenal, kenalan, kemudian walaupun sebatas memberi minyak wangi, tangannya dicolek siapa? Minyak wangi. Yang diberi minyak wangi itu akan selalu ingat, dulu saya kenalan sama dia itu apa? Karena sebuah minyak wangi. Berapa ribu? 100 ribu? 50 ribu? 1000? 1000 aja enggak, cuman lah. Silakan ah. Tahadu, berbagi. Yang namanya berbagi itu tidak mesti suatu yang banyak. Tidak mesti satu yang banyak. Syai'un qalil, sesuatu yang sangat sedikit. Mengoleskan minyak wangi pada tangan saudaranya yang baru berkenalan, itu selalu diingat sampai apa? Sampai terus menerus. Bila memungkinkan sampai apa? Sampai mati, sampai tua. Ingat dulu saya berkawan, saya kenalan pertama dengan dia adalah apa? Dia memberi minyak wangi kepada saya. Tahadu tahabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagilah maka kalian pasti akan bersahabat. Berbagilah maka pasti kalian akan bersahabat. Dan ketika seorang mukmin dia tidak senang berbagi kepada saudaranya, maka dia adalah mukmin yang sangat jelek. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Adabul Mufrad, "Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i." Sungguh bukan mukmin yang baik bila mana dirinya selalu kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Tidak mau apa? Tidak mau berbagi. Masya Allah, aroma masakan keluar dari dapurnya, tetangganya apa? Setiap hari puasa, karena tidak memiliki bahan makanan yang digunakan ataupun bahan makanan yang dimasak. Ini barakallahu fikum. Laisal mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mukmin yang baik bila mana dirinya selalu kenyang tetapi apa? Tetangganya kelaparan. Artinya apa barakallahu fikum? Kalau kita ingin menjadi tetangga yang baik, kalau kita ingin menjadi sahabat yang baik, maka berbagilah. Saling memberi apa? Saling memberi, memberi hadiah. Walaupun itu adalah sesuatu yang kecil, tapi kalau itu adalah hadiah, adalah sesuatu yang sangat, yang sangat besar. Baik, ini perkara sangat penting. Ini perkara yang sangat, ya sangat penting. Kemudian bila seorang sudah diberi hadiah, maka apa? Fakafi'u, balas kebaikan tersebut, balas hadiah tadi, balas hadiah tadi. Ungkapan dari pembalasan hadiah itu apa? Bisa dengan memberi hadiah juga. Kalau seandainya tidak bisa memberi hadiah, misalnya si A orang kaya, dia punya tetangga B miskin, dia A ini selalu memberi sesuatu kepada si B, B tidak memberi, tidak memiliki sesuatu, dia mau memberi, dia berpikir, yo masa laut dikasih garam lagi, kan gak ada manfaatnya. Mahum ya. Artinya apa? Ini sudah kaya, masa mau tak kasih, kan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Balas, beri. Beri hadiah. Walaupun itu adalah orang kaya, tahadu, berilah hadiah. Para ulama rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan pembagian binatang kurban, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dia makan dengan keluarganya. Yang kedua, dia sedekahkan untuk fuqara. Yang ketiga, dia hadiahkan kepada aghnia, kepada orang-orang yang kaya. Satu kambing dibagi tiga, tiga orang. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga ia sedekahkan, sepertiga ia hadiahkan. Jadi jangan pernah berpikir ketika engkau ingin memberi sesuatu kepada saudaramu yang kaya, jangan pernah berpikir ya moso laut dikasih garam lagi, yang gak ada manfaatnya, mubah garamnya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena hadiah sekecil apapun itu akan menambah ukhuwah, akan menambah erat persahabatan tersebut. Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan tahadu tahabu, berbagilah maka kalian akan bersahabat, berbagilah maka kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Kemudian hal yang dianjurkan juga untuk mempererat persahabatan adalah addu'a, saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau sudah seorang muslim sudah tidak mau sanda bahwa yaumul kiamah sudah sangat dekat dan hampir dibangkitkan. Kalau seorang muslim sudah tidak mau berbagi doa, tidak mau mendoakan secara umum, maka apa? Ini adalah salah satu tanda bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat dan hampir saja ditegakkan. Dan ini juga sebagai tanda bahwa dia adalah min syirorin nas, termasuk dari hamba-hamba yang sangat jelek. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, sungguh kalian semua itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mau beriman kepada Allah. Wala tu'minuna hatta tahabu, dan kalian tidak akan dikatakan sebagai hamba yang beriman kecuali kalian saling mencintai sesama muslim. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum bainakum, maukah kalian aku beritakan, aku tunjukkan dengan sebuah amalan, dengan sebuah perbuatan, bila mana kalian melakukan hal itu, tahabbabtum bainakum, kalian akan menjadi ataupun kalian akan saling mencintai, kalian akan bersahabat dan kalian akan bersaudara. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fafsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ketemu sama-sama pakai peci, ucapkan assalamualaikum. Ketemu sama-sama pakai baju koko, sama-sama pakai sarung, ucapkan assalamualaikum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la takum sahata takun, tidak akan ditegakkan yaumul kiamah sampai ada tahiyatul khosoh, salam khusus. Salam itu apa artinya sih? Assalamualaikum. Kan ucapan doa. Semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada kalian. Ini kan doa. Assalamualaikum. Kemudian menjawab yang diberi salam. Waalaikumsalam. Ini saling mendoakan. Kalau ini sudah dibatasi, maka apa? Kata Rasulullah SAW, la takumusah, hatta takun, tidak akan bangkit yaumul kiamah, tidak akan ditegakkan yaumul kiamah itu, kecuali kalau sudah ada yang namanya tahiyatul khosoh, salam khusus. Apa itu salam khusus? Ya kalau sama-sama teman ngaji, ya assalamualaikum. Kalau peci putih satu pakai peci hitam, salam, salam khusus. Jangan pernah memiliki sifat seperti ini, barakallahu fikum. Kita tahu dia muslim, kita senang mengucapkan salam kepada saudara kita, maka jangan khususkan salam itu kepada jirarinas. Maksud yang paling jelek dari manusia-manusia yang diciptakan Allah Ta'ala adalah manusia-manusia yang mendapati yang melekat ditegakkan. Urutannya barakallahu fikum. Di antara sebab kita itu bersahabat, kita itu saling mendoakan. Kalau sudah doa itu dikhususkan, ini adalah apa? Sudah pertanda dekatnya yaumul kiamah. Dan orang yang berada di dekat yaumul kiamah berarti apa? Orang yang dekat dengan syirorunas, orang yang dekat dengan sifat ataupun makhluk-makhluk yang paling jelek. Ini sudah demikian adanya, sudah apa? Demikian ada. Sehingga jangan pernah engkau khususkan doa untuk apa? Teman-temanmu yang kamu kenal saja. Tapi luaskan, fafsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ketemu sama muslim, ucapkan assalamualaikum. Kita enggak kenal sama orang, kemudian ada orang menyalami kita, assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Apa perasaan kita barakallahu fikum? Senang atau siapa datang nyalami? Atau senang? Pastikan apa? Pasti senang. Enggak kenal masya Allah mau mengucapkan salam, mau salaman. Sudah terbukti ini juga apa? Ada don. Ini siapa ya? Apa saya kenal ya? Sudah GR terlebih dahulu. Tapi apa? Ya inilah kenyataannya. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum bainakum. Mau enggak kalian aku beritakan, aku kasih tahu sebuah amalan kalau kalian mengerjakan, kalian itu pasti bersahabat? Apa kata Rasul? Fafsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Pasti kalian bersahabat. Pasti kalian bersaudara. Pasti kalian apa? Saling mencintai. Demikian adanya. Kemudian di antara doa yang diajurkan adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadisnya, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim yang ada pada muslim yang lain itu ada 6 situn. Ada 6. Antum semua punya hak yang harus saya tunaikan dan saya punya hak yang harus antum tunaikan, kurang lebih 6. Dalam satu riwayat yang lain 7. Di antaranya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida marida fa'udhu. Bila antum sakit, saya memiliki kewajiban untuk apa? Menjenguk. Bila saya sakit, antum memiliki kewajiban untuk apa? Menjenguk. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bawa apel, bawa jeruk atau bawa doa? Bawa semuanya. Wah saya gak mau jenguk lah, kenapa? Gak ada uang untuk beli apel. Jangan pernah berpikir demikian barakallahu fikum. Doa itu yang paling penting. Temui, beri senyuman yang paling manis yang pernah engkau miliki. Kemudian apa? Ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Apa-apa ini sebagai pensuci, sebagai pembersih doa dosamu insyaallah. Ini kan doa barakallahu fikum. Ini adalah apa? Doa. Coba kalau seandainya saya kenal baik dengan antum, kemudian antum sakit, saya tidak mengunjungi. Wah ini ustaz ngajari ini tapi gak jenguk saya padahal saya sakit. Kan ada perasaan seperti itu. Atau misalnya saya sakit, saya dekat dengan antum, kemudian apa? Antum tidak jenguk saya. Ada perasaan demikian. Nah ini barakallahu fikum. Ad-du'a. Doa. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebab terjalinya ukhuwah, sebagai sebab terjalinya persaudaraan. Kemudian barakallahu fikum, di antara hal yang terlarang dan antara hal yang menyebabkan ukhuwah kita, persaudaraan kita itu menjadi hancur, persaudaraan kita menjadi hilang, itu adalah azam, celaan, apa yang keluar dari lisan kita. Kalimat yang keluar dari lisan itu sesuatu yang sangat ringan, tapi untuk mencabut kembali itu bagaikan mencabut gunung selamat, lebih daripada itu. Saya mungkin pernah mengatakan pula demikian-demikian misalnya, wah ringannya minta ampun. Tapi kalau saya mengatakan, aduh maaf ini kemarin saya salah ngomong, itu sesuatu yang sangat berat, bisa lebih beratnya daripada apa? Untuk mencabut gunung selamat. Ini sesuatu yang keluar dari lisan. Dan bila mana kita melukai hati saudara kita dengan lisan kita, maka ini adalah sebagai sebab amalan-amalan yang kita kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Pernah diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam seorang wanita. Pernah diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam seorang wanita. Qila lin Nabi, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia itu kalau di siang hari dia berpuasa, di malam harinya dia menunaikan sholat malam, dia juga mengerjakan amalan ini dan itu, dia juga bersedekah dengan harta yang dia miliki, tapi dia punya satu cacat, barakallahu fikum, walakin tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi dia melukai hati tetangganya dengan lisan dia. Apa kata Rasul, barakallahu fikum? Apakah dia memuji, masya Allah, dia adalah seorang wanita yang selalu menegak, selalu menunaikan sholat malam, masya Allah, dia adalah seorang wanita yang selalu berpuasa. Apakah Rasulullah SAW memuji ini? Lah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha hiya min ahli nar. Sungguh tidak ada kebaikan bagi pada wanita tadi. Dia adalah penduduk neraka jahanam. Dia termasuk dari penduduk neraka jahanam. Waliyadzubillah barakallahu fikum. Kalau kita bersahabat kemudian senang melukai hati sahabat kita dengan lisan kita, baru dengan lisan barakallahu fikum, maka sholat malam yang kita tunaikan, puasa yang selalu kita kerjakan, sedekah-sedekah yang kita keluarkan, kemudian amalan-amalan ibadah itu seterusnya, ternyata itu apa? Tidak dilihat, justru tu'zi jiranaha bilisaniha, melukai hati sahabat dengan lisan, itulah yang dilihat. Hiya min ahli nar, kata Rasul, sungguh dia adalah termasuk dari penduduk neraka jahanam. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya dan hendaknya kita perhatikan apa yang kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita. Kerjakanlah hal-hal yang mempererat persahabatan dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang akan merenggangkan dan menghancurkan persahabatan tersebut. Karena agama Islam ini betul-betul menjunjung tinggi nilai persahabatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersahabat di dunia dan juga di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua di dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.